Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan lalu kita melewati hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis ke-23 tentang hadis qudsi yang menjelaskan kepada kita sifat cinta bagi Allah, bahwa Allah itu mencintai, dan juga sifat berbicara, bahwa Allah berbicara dengan apa yang Ia kehendaki. Faman yaqra al-hadis. Tsumma yunadi Jibril fis sama. Fil ard barakallahu fiik. Ghairu. Qra. Ghairu, iqra. Mu'allif yaqul walahu. Liman? Muslim. Naam. Iqra ya hadha. Iqra. Hadith Jarir al-Bajali. Man yaqra al-hadith? Ya Allah, an Jarir. Abdul Rahman. Anta iqra. Ma hafidta? Ha. Fauzan. Fa in istata'tum. Sabbih. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Rawahul Jama'ah. Iqra. Ma hafidta. Islah. Ibrahim. Kusala. Iqra. Naam. Rawahul Jama'ah. Naam. Burikta. Hadis ke-25 muallif rahimahullah sebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tabaraka wa ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Tadi Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah berkata, tabaraka wa ta'ala, ini juga hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dan tidaklah hambaku bertakarrub kepadaku, mendekatkan diri dengan ibadah yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan padanya. Artinya ketika seorang hamba mengamalkan yang wajib-wajib dalam syariat, karena itu Allah yang wajibkan, maka itu amalan dia yang paling Allah cintai. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan teruslah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, nafilah, sampai aku mencintainya karena amalan-amalan sunnah itu. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang dia beraktivitas dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia meminta kepadaku sesuatu, pasti aku beri dia. Wa la in ista'adhani la u'idanna, kalau dia berlindung kepadaku, pasti aku lindungi dia. Wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluh. Taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul maut wa akrahu musa'ata wa la buddalahu min. Dan aku, kata Allah, tidak pernah bimbang. Taraddud itu maju mundur antara ia dilakukan atau tidak. Sesuatu yang aku melakukannya, tapi bimbang Allah. Yaitu ketika mau mengambil nyawa hambaku yang mukmin, di mana dia membenci kematian dan aku membenci perbuatan jelek kepadanya. Ini tidak ingin menyakiti dia, hamba Allah yang Allah cintai. Dia sendiri sebagai manusia tidak senang dengan kematian. Tetapi kematian itu harus. Di antara dua ini, diambil nyawanya itu menyakitkan si hamba. Si hambanya tidak senang dengan kematian. Dan dari situ Allah tidak ingin menyakiti hambanya yang mukmin. Di sisi lain, kematian harus baginya, tidak bisa tidak. Sehingga di situ Allah katakan taraddudi. Aku betul bimbang ketika mengambil nyawa si mukmin. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Hadis Abu Hurairah ini juga masih menjelaskan sifat mahabbah bagi Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat cinta, mencintai hambanya sebagaimana dia pun dicintai oleh mereka. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu, al hadis. Aku sampai mencintai dia karena dia terus tetap menjalankan yang nafilah-nafilah, amalan yang sunnah. Kalau sudah aku mencintai dia, ini buktinya bahwa Allah punya sifat cinta, mencintai hambanya. Maka aku menjadi pendengarannya, yang dia mendengar dengannya. Artinya, Allah berikan tasdid. Allah berikan taufik. Allah jadikan tepat dan benar, baik pendengarannya, penglihatannya. Begitu pula tangannya yang dia beraktivitas dengannya. Sehingga tidak terjadi dari anggota-anggota tubuh ini, telinga, mata, tangan, kaki, kecuali sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah berikan tasdid, tepat apa yang diperbuatnya, benar apa yang dia lakukan, sehingga dia mendapat taufik dan yu'an, mendapat aun, ditolong, dibela oleh Allah, ditolong, dibantu untuk melakukan amal kebaikan, dibantu oleh Allah untuk meninggalkan segala yang jelek dari sisi pendengarannya maupun penglihatannya, tangan maupun kakinya. Sehingga kalaupun yang dia dengar itu khair, berguna, bermanfaat baginya, hal-hal yang tidak baik untuk dia dengar dijauhkan darinya. Begitu pula penglihatannya, tangan dan kakinya. Di akhir hadis, Allah katakan, "Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'ilu. Taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min." Taraddatu, taraddudi. Di situ hadis dinisbatkan taraddud kepada Allah. Bentuk fi'il taraddatu, juga bentuk isim taraddudi, kebimbanganku. Dinisbatkan kepada Allah. Dengan demikian, apakah kemudian taraddud ini menjadi sifat bagi Allah? Sebagian ulama sunnah tidak menisbatkan taraddud ini sebagai sifat bagi Allah. Kenapa? Mereka jelaskan karena taraddud terbagi menjadi mahmud dan mazmum. Ada yang bagus, terpuji, ada yang tercela, jelek. Sehingga kalau diitlakkan dengan dikatakan misalnya bahwa salah satu sifat Allah adalah taraddud, bahwa Allah itu punya sifat bimbang, maju mundur dalam melakukan sesuatu, ketika hendak melakukan sesuatu. Sifat yang punya makna bagus, terpuji, tetapi juga punya makna jelek, tercela, ini menyalahi kaidah dasar dalam tauhid asma wa sifat. Segala sifat yang bersayap, punya makna positif, punya makna negatif, ada makna baiknya, ada makna jeleknya. Yang semacam ini tidak bisa diitlakkan kepada Allah, bahwa Allah punya sifat ini. Sementara sifat itu bisa punya pengertian baik, bisa pula punya pengertian yang jelek, tercela. Belum lagi termasuk dasar pokok dalam tauhid kita kepada Allah dalam nama dan sifatnya, bahwa tidaklah dinisbatkan kepada Allah kecuali yang terpuji. Walillahil asma'ul husna. Semuanya terpuji, sempurna secara mutlak. Tidak ada tercelanya, tidak ada jeleknya sama sekali dari sisi manapun, dari makna apapun. Itu sifat Allah, sempurna semuanya. Nah, sementara ini masih memiliki makna yang tercela, yang enggak baik. Maka bagaimana mau dinisbatkan kepada Allah? Tidak tepat, kata mereka. Penjabaran lebih jauh, mereka sebutkan kenapa taraddud itu memiliki sifat makna jelek atau kurang baik, tercela. Karena bisa jadi, dan itu ada dalam taraddud. Taraddud itu muncul karena kekurangan ilmu, karena kurang tahu, karena enggak paham. Akhirnya orang jadi taraddud. Gampangannya begini. Ayo kamu ikut enggak? Kamu ambil ini. Kamu pakai ini. Sementara kamu enggak ngerti ini. Bagus enggak ya? Kira-kira bermanfaat enggak? Akhirnya kamu bimbang. Saya ambil atau enggak? Diambil takut kalau-kalau itu bisa mencelakakan kamu. Enggak diambil kamu ditawari. Akhirnya kamu bimbang, taraddud. Iya apa enggak? Kenapa? Karena kamu enggak tahu, enggak mengerti. Karena ketidaktahuan akhirnya orang jadi taraddud, maju mundur. Ayo ke sana. Ayo makan ini, minum itu, ini segalanya. Orang bisa maju mundur ketika tidak mengetahui. Dalam perdagangan juga gitu kan. Ambil barang ini. Kamu jual sudah. Kamu maju mundur. Diambil enggak ya? Diambil takut enggak laku. Rugi sudah keluar modal. Enggak diambil. Nanti bagaimana kalau dicari orang, laku, bingung. Akhirnya taruh di situ, maju, mundur. Ya apa enggak? Diambil apa jangan? Kenapa? Karena kamu enggak tahu barang ini akan laku apa enggak. Dan ini kan sifat jelek, sifat kekurangan, ketidaktahuan. Dan tidak mungkin ini bagi Allah. Allah maha suci, maha mulia. Tidak mungkin ada yang tidak diketahui oleh Allah. Itu karenanya mereka katakan taraddud tidak bisa secara itlak dinisbatkan kepada Allah. Yang kedua mereka juga sebutkan taraddud pula bisa muncul karena tidak memiliki kemampuan, kekuasaan atau kekuatan. Ayo angkat ini misalnya. Waduh, kuat enggak ya? Ini beratnya sekian kilo. Kuat enggak anak kira-kira? Ngangkat, bingung, diangkat apa enggak, karena kemampuannya enggak ada, membuat dia bimbang. Ini juga mustahil bagi Allah yang kekuasaannya dan kekuatannya di atas segala-galanya. Ini satu pendapat di kalangan sebagian ulama sunnah. Yang lain, di kalangan ahlu sunnah juga menetapkan bahwa taraddud sifat bagi Allah. Dan mereka sebutkan taraddud bagi Allah hanya hak. Taraddud bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hak. Sehingga dalam hal ini mereka katakan taraddud bukan di sini di dalam hadis bukan munculnya karena tidak tahu, kurang ilmu, bukan pula karena tidak kuasa, tidak mampu, tidak kuat, bukan. Lalu apa? Nah, mereka jelaskan makna taraddud di sini sebagai sifat bagi Allah. Taraddud kebimbangan di antara kehendak, antar kehendak Allah di hadapan dua perkara. Kebimbangan kehendak Allah di antara dua perkara yang lebih maslahat bagi hambanya. Atau di antara dua perkara ini mana yang lebih hikmah? Mana yang lebih dekat kepada hikmah? Kalau makna ini taraddud irada, kebimbangan itu kembalinya kepada kehendak atau keinginan Allah di hadapan dua perkara ini, mana yang lebih hikmah, mana yang lebih maslahat untuk hambanya, itu bukan karena ketidaktahuan, bukan karena ketidakmampuan, karena Allah maha suci dari semua itu. Tetapi munculnya justru karena sangat cintanya Allah kepada si hamba. Taradud ini munculnya dari apa? Bukan dari kejahilan, bukan karena enggak tahu, bukan karena tidak mampu, tidak kuasa, bukan, tetapi justru dari apa? Cintanya Allah. Munculnya taraddud ini karena cintanya Allah kepada si mukmin. Untuk memilih mana yang lebih maslahat, lebih hikmah bagi hambanya tersebut. Dalam pilihan antara mana yang soleh, mana yang aslah. Dengan makna ini, maka taraddud menjadi sifat kamal, sifat kesempurnaan bagi Allah. Dengan makna ini tadi, taraddud menjadi sifat kesempurnaan bagi Allah. Karena tadi, bukan karena jahil, bukan karena enggak tahu, bukan karena enggak mampu, bukan karena enggak kuat, tetapi justru karena cinta. Untuk memilihkan mana yang lebih baik, yang lebih hikmah bagi si hamba yang mukmin kepadanya sebagai wali Allah. Pendapat kedua ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan beliau menisbatkan ini madhab atau pilihan banyak dari para ulama salaf. Dengan makna ini, kesempurnaan. Kalau tadi kan aib, makna pertama tadi. Seperti yang kita contohkan tadi. Karena kamu gak ngerti, akhirnya bimbang. Ya apa ya, diterima apa enggak ya. Sama seperti pihak ma'had misalnya, nerima santri. Dalam keadaan kita gak tahu santri ini kif. Ini anak baru, baik, gak baik, nurut apa gak nurut nantinya, bimbang diterima atau jangan. Tidak diterima, kasihan jauh-jauh, orang tuanya berharap. Kalau diterima, khawatir nanti mengganggu, merusak, dan sebagainya. Kenapa ini semua terjadi kebimbangan dari pengurus? Karena ketidaktahuan. Karena gak ada ilmu. Gak ngerti kayak apa kenyataannya. Ke depan seperti apa. Ini kan aib. Menunjukkan ada yang tidak dia kuasai. Ada yang tidak dia ketahui. Dan itu kelemahan. Dan bukan ini yang dimaksud di dalam hadis, kata Syekhul Islam. Bukan makna itu. Tetapi makna tadi berdasarkan cinta. Kamu sebagai orang tua misalnya. Ketika mau memilihkan untuk anakmu sesuatu. Kedua-duanya baik. Kedua-duanya bagus. Kamu bimbang di situ. Ya apa ya? Yang mana ini buat anak saya? Ini bagus. Yang itu juga bagus. Yang mana ya? Gampangannya dimasukkan ke ma'had A atau B. Dua-duanya ma'had Ahlus Sunnah. Bagus. Hanya saja kamu menimbang-nimbang lebih. Ini sisi positifnya, kebaikannya lebih banyak. Ini begini, begini, begini, begini. Saat itu kenapa kamu memilihkan atau bimbang di antara dua pilihan ini? Karena cintamu, kamu ingin mana yang terbaik untuk dia, anakmu. Karena cinta, karena sayang, maka kamu berusaha memilihkan mana yang terbaik, sementara dua-duanya baik, bagus. Cuman kamu ingin mana yang lebih baik, lebih banyak manfaatnya. Seputar makna itu, maka dengan makna ini taraddud sifat bagi Allah, sifat kesempurnaan, karena dasarnya cinta kepada hambanya. Sifat ketiga di dalam hadis, kok tiba-tiba sifat ketiga? Sifat pertama apa? Antum ma'ana. Wa ila adhan wal afkar safar ke sana kemari. Apa sifat pertama? Sifat pertama apa? Hah? Sifat yang pertama. Hah? Itu kedua. Yang pertama, mahabbah, cinta. Hadis menjelaskan bahwa Allah punya sifat cinta. Kedua, Allah memiliki sifat taraddud. Karena cintanya kepada hamba, Allah ingin mana yang terbaik bagi dia. Terkait makna hadis, karena kedua-duanya, satu si hamba ini harus mati, yaitu ajal dia, ketentuan Allah yang hidup pasti mati, dan dengan itu Allah senang berjumpa dengannya, hambanya yang mukmin taat selama hidup. Tetapi mati itu tidak disenangi oleh si mukmin dan menyakitkan dia. Al maut sakarat atau innalil mauti sakarat. Berat mati itu, menyakitkan. Sementara di sisi lain, kalau ini tadi Allah senang bertemu dengannya segera, di sisi lain Allah enggak senang menyakiti hambanya. Kedua-duanya baik. Makanya Allah kemudian taraddud, bingung. Tapi mau enggak mau tetap harus kematian itu. Sifat ketiga di dalam hadis adalah al-karohah, kebencian, benci. Yakrohul maut wa akrohum musa'atahu. Si hamba benci mati dan aku pun kata Allah membenci untuk menyakitinya. Ini aku enggak senang menyakiti dia. Karoha, sifat benci, tidak senang, ini tersebutkan di dalam ayat-ayat Quran. Antara lain dalam At-Taubah 46. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila qudu ma'al qa'idin. Tetapi Allah benci kebangkitan mereka. Benci, kariha, karihallahu. Dengan ini berarti kebencian Allah terkait dengan zawat, a'yan, terkait orangnya. Ada yang dibenci oleh Allah orangnya, seperti kufar, musyrikin, Dibenci oleh Allah orangnya, ainnya. Seperti Allah sebutkan. Kebencian Allah pula terkait juga terhadap sifat. Wa akrahu musa'atahu. Ini kembalinya kebencian Allah kepada orangnya atau sifat. Kemana kembalinya? Ke sifat. Sifat musa'ah. Perbuatan musa'ah. Menyakiti mukmin. Mengganggu dia. Allah enggak senang. Allah benci itu. Sifat ini yang Allah benci. Allah enggak senang. Wa akrahu musa'atahu. Bukan si mukmin yang dibenci oleh Allah. Tetapi sifat ini, musa'ah. Allah tidak mencintainya. Allah tidak menyenanginya. Allah benci. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita dalam hadis qudsi. Hadis yang agung tentang sifat-sifat Allah Rabbul Alamin yang wajib untuk diimani lebih membuat kita cinta kepada Allah, mengenal sifat-sifatnya, sifat kebesarannya yang ada di dalam Quran maupun hadis. Hadis di sisi lain mengajarkan kepada kita bahwa hukum pokok, hukum dasar dalam ibadah adalah yang Allah wajibkan, fardu. Ini induk dasar yang paling pokok. Oleh karenanya, Allah katakan tidak ada yang lebih Allah cintai dari amalan hambanya. Dari ini, ketika dia mengamalkan apa yang Allah wajibkan baginya. Apa yang Allah fardukan di dalam syariatnya. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat wajib, kalau hartanya mencapai nisab, dan amalan-amalan wajib yang lain. Itu paling Allah cintai, sudah enggak ada yang ngalahkan itu. Dan ini dasar induk dalam ibadah. Artinya harus diperhatikan betul oleh si hamba. Harus dijaga betul. Bagaimana pelaksanaannya yang benar. Karena ini paling dicintai Allah. Dia sholat lima waktu harus tahu tepat waktunya sholat di awal waktu. Ketika sahabat tanya, amalan apa yang paling Allah cintai wahai Rasulullah? Qala salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Maka dijaga pelaksanaannya di awal-awal waktu. Tata caranya dari takbir sampai salam harus dia pelajari benar. Begitu amalan-amalan wajib yang lainnya. Karena ini paling dicintai Allah. Orang kalau sudah mengetahui itu yang paling dicintai, betul-betul dia jaga, dia tunaikan dengan baik. Karena ini yang paling dicintai. Oleh karenanya pula seorang badui ketika tanya kepada Rasulullah SAW, apa yang Allah wajibkan padaku, ajarkan. Sholat lima waktu. Lihat pertegas, ada yang lain enggak? Rasulullah katakan enggak ada. Kecuali kamu mau ngamalkan sholat-sholat sunnah. Puasa, apa yang Allah wajibkan bagiku? Ramadan. Ada yang lain enggak? Enggak ada, kata Rasul. Kecuali kamu mau melakukan puasa-puasa sunnah. Maka dia berpaling pergi sambil mengatakan, sungguh aku tidak akan menambah, tidak akan mengurangi dari apa yang kau sebutkan, dari yang wajib-wajib. Maka Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, aflaha in shadaq. Selama dia betul-betul jujur menjaga, falah dia. Tahu arti falah? Ketika orang mendapati segala kebaikan dunia akhirat yang dia inginkan. Selamat dari segala kejelekan dunia dan akhirat yang dia takuti, itu falah. Aflaha. Selama dia betul-betul jujur menjaga itu. Tidak mengurangi. Maka ini induk. Merupakan kesalahan ketika orang sibuk melakukan atau perhatian kepada yang sunnah, sementara yang fardu yang wajibnya kedodoran. Contohnya, orang mungkin semangat qiyamul lail, tahajud, masya Allah, sholat sunnah. Dia perhatian, masya Allah, tiap malam bangun. Tapi karena gara-gara bangun malam sholat, terlambat bangun, sholat fajarnya kehilangan. Gak bisa berjamaah di masjid. Maka ini tidak benar. Justru sholat subuh berjamaah itu jauh lebih afdal dari sholat malam maupun yang lainnya. Ini yang paling Allah cintai. Yang fardu-fardu. Yang diwajibkan oleh Allah. Dijaga pelaksanaannya. Ditunaikan dengan baik dan benar. Disambung oleh Rasulullah SAW. Setiap kali dan selalu ketika hamba itu memperbanyak nawafil, amalan ibadah yang sunnah-sunnah, semakin Allah mencintai dia. Amalan sunnah pun diperhatikan. Yang tadi bukan berarti orang menyepelekan yang sunnah, atau bahkan meninggalkannya sama sekali. Tetapi yang dikehendaki, jangan sampai amalan sunnahmu membuat kewajiban menjadi kedodoran, menjadi terlantar, tersia-siakan, kurang. Jangan. Tetapi ketika yang wajib ini telah kamu jalankan dengan baik, yang sunnah-sunnah kamu perhatikan. Dan itu berguna untuk menambal kekurangan-kekuranganmu dalam pelaksanaan yang wajib. Makanya dalam hadis juga Allah katakan di yaumul qiyamah, unduru hal li abdi min nawafil. Lihat apa hambaku itu punya amalan sunnah-sunnah. Untuk menambal lubang kekurangan dalam amalan-amalan wajibnya. Ditutupi dengan pahala-pahala amalan sunnah ini. Oleh karenanya kewajiban tidaklah bertentangan dengan yang sunnah. Jangan berdalih dengan ini untuk meninggalkan yang nafilah-nafilah. Fahada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Amirul Mukminin fil hadith, menuntut ilmu apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Hukumnya fardu, wajib. Imam Bukhari menyatakan, tidaklah aku memasukkan atau menulis satu hadis pun di dalam kitab ini, Sahih Bukhari, kecuali sebelumnya aku sholat 2 rakaat sunnah. Sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian beliau masukkan hadis. Nanti mau beliau pilih lagi hadis yang tersohih, sudah dapat pilihannya, beliau sholat dulu 2 rakaat. Sholat sunnah. Baru kemudian beliau tulis lagi hadis dan seterusnya. Setiap kali, kata Bukhari, aku memasukkan satu hadis, menambah satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari ini, aku sholat dulu sebelumnya 2 rakaat. Contoh bagaimana mereka menggabungkan antara yang wajib dengan sunnah. Maka tidak menjadi alasan bagi siapapun untuk meninggalkan yang nafilah, yang sunnah, hanya karena kesibukannya dengan yang wajib-wajib. Itu yang bisa kita kaji petang ini. Dihafalkan yang telah lalu-lalu. Sudah berapa hadis sekarang? 24. Apa 25? 25. Kalau enggak dihafalkan, terus numpuk hadisnya. Terus bertambah, tiap Kamis bertambah 1, 2 hadis. Tambah numpuk. Sementara yang lalu-lalu belum dihafal. Iya. Bisa dihafalkan. Semua dihafalkan 25 hadis. Ya, Abdul Rahman, dihafalkan ya. Yang lain pun demikian. 25 hadis harus dihafalkan semuanya di dalam kepala. Ya, jangan dihafalkan di luar kepala. Gak ada yang nyantol kalau di luar kepala. Dihafalkan di dalam kepala. Sehingga begitu ditunjuk, ditanya, mudah langsung untuk setor tasmi hadis yang telah kita lalui. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillah rabbil alamin.